takutnya gini, pada waktu dituntut baru asyhadu Allah meninggal gitu Pak. Jadi enggak bisa sempat apa itu tuntas bagaimana Pak? Iya. Dosa apa enggak? Iya. Pertama, saudara sekalian, ketika kita mengajarkan seseorang, kita ajarkan yang utuh. Di antara saudara kita atau teman kita ketika mau sakaratul maut, ya, sebenarnya kita talqin, kita ajari untuk membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu idealnya. Ketika waktu kurang memungkinkan, menurut prediksi kita ini nyawa sudah mau keluar, takut baru La ilaha kemudian mati, maka baca saja Allah, karena Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ya. Tapi yang terpenting kita ngajari yang benar. Baca saja La ilaha illallah. Ya, masalah bagaimana respon dia itu nanti itu Allah yang mengatur akhir. Penting jangan dikurangi. Dikurangi ajaran itu. Yaitu La ilaha illallah. Sebut La ilaha illallah. Kan bisa ya. Jadi bisa saja ketika kita mentalkin itu jangan sampai roh sudah mau keluar baru kita talkin. Masih sadar, kita suruh baca La ilaha yang banyak. Dari insya Allah ketika diberikan ya ajaran seperti itu dan dia orang yang insya Allah apa namanya orang-orang yang insya Allah masih berhak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mudah untuk mengikuti ajaran kita. Tetapi kalau orangnya memang sudah orang yang naudzubillah min dzalik, ya dosanya sudah terlalu besar, ada yang memang tidak bisa ya, menyebut. Yang dulu sudah pernah saya ceramahkan di sini. Di negara Arab ada seorang Arab yang mau meninggal karena tabrakan, disuruh baca La ilaha illallah. Dia malah jawab sayaroh jawabannya. Sayaroh itu mobil, kahroba listrik. Karena orang itu mikirin dunia aja. Jadi orang tadi meninggal karena baru bangun rumah mau beli listrik. Dia pikir lagi dunia aja. Sampai diajari baca La ilaha nggak bisa. Ini supaya apa? Tujuannya adalah supaya jangan sampai gini-gini. Kayak anak-anak ujian. Dan ujian itu belajar itu nanti kan sama ujian aja. Maksudnya jangan sampai rajin-rajin beribadah. Yang penting nanti kalau mati baca La ilaha illallah masuk surga, karena dalilnya man qala La ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang baca La ilaha illallah masuk surga. Pertanyaannya, bisa enggak baca La ilaha illallah nanti? Itu masalahnya. Makanya harus selalu diperbarui keimanan kita tadi ya. Kita demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita tutup dengan hamdalah. Kita doa kepada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.